Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 29 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Nico Firza. Bocor jantung, bayi asal Singkil kritis di Rumah Sakit Kolombia Asia. Korban perampokan Mona Lisa meninggal dunia. Tes mengaji paslon Bupati PD disiarkan radio. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rima Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Mahira Zikra, bayi berusia 10 hari, kritis akibat menderita komplikasi penyakit dan bocor jantung. Sampai sekarang, bocah malang anak pasangan Maslin dan Desi Titi Amnika penduduk Aceh Singkil ini harus terbaring lemah di ruang NICU Rumah Sakit Kolombia Asia Medan. Desi menjelaskan putrinya lahir setelah 9 bulan lebih di sebuah klinik spesialis di kota Sebulu Salam. Tidak terlihat adanya gejala aneh sehingga mereka anggap sang bayi sehat. Namun 4 hari kemudian, sang anak mengalami sesak nafas hingga kejang-kejang. Mahira, bocah yang baru berusia 10 hari ini pun dirawat sejak Senin malam kemarin. Pihak dokter mengatakan penyakit sang bayi sudah komplikasi bahkan jantungnya bocor. Orang tua Mahira yang merupakan keluarga miskin sudah kelimpungan membiayai pengobatan sang anak. Kini satu-satunya cara adalah keluar dari rumah sakit swasta itu dengan resiko sang bayi tidak akan tertolong. Sederalun, korban perampokan secara sadis dan brutal Mona Lisa yang tercatat sebagai warga Jalan Swadaya Melabuh, Kamis dini hari sekitar pukul 2.30 WIB menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU RSUD Cunyadin Melabuh. Dari Melabuh, Didi Skandar melaporkan. Sontak kabar duka ini menghebohkan masyarakat di kota Melabuh dan sekitarnya. Menurut informasi, Mona Lisa meninggal dunia setelah tak mampu melewati masa kritis akibat luka parah yang dialami korban setelah dirampok oleh 3 orang tak dikenal. Kabid Pelayanan Medis RSUD Cunyadin Melabuh, Dr. Eman Tuahta Siregar, Kamis pagi di Melabuh membenarkan kabar duka ini. Sederalun, tes uji kemampuan membaca Al-Quran terhadap 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati PD yang dilakukan di Masjid Agung Al-Falah Sigli hari ini disiarkan langsung semua radio di PD. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Tes tersebut dilakukan tim penguji dari Lembaga Pendidikan Tilawatil Quran PD. Tim tersebut terdiri dari MPU, Kantor Kementerian Agama, dan Dinas Syariah Islam. Ketua KPD Ridwan mengatakan uji kemampuan membaca Al-Quran terhadap 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati PD. Satu orang akan diuji membaca Quran selama 15 menit. Sederalun, Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan bergabung dengan sejumlah pemimpin dunia lainnya untuk mengikuti upacara pemakaman mantan Presiden dan Perdana Menteri Israel Simon Peres di Yerusalem. Kompas.com melansir. Kepastian keberangkatan Obama untuk pemakaman pemegang hadiah Nobel Perdamaian itu disampaikan pihak Gedung Putih di Washington, D.C. Tak hanya itu, Obama pun memerintahkan pengibaran bendera Amerika Serikat setengah tiang untuk menghormati berpulangnya tokoh perdamaian Israel-Palestina tersebut. Obama dan rombongan dijadwalkan bertolak dari Amerika Serikat pada Jumat waktu Indonesia Barat dan kembali setelah upacara pemakaman pada Sabtu waktu Indonesia Barat. Selain Obama, sejumlah pemimpin dunia yang menyatakan akan hadir adalah mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Presiden Prancis François Hollande, dan Presiden Jerman Joachim Gauck. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Cedera Lun, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, mengecam serangan-serangan terhadap dua rumah sakit terbesar di daerah yang dikuasai pemberontak di kota Aleppo, Suriah. Dia menyebut aksi itu sebagai kejahatan perang. Kompas.com melansir, kerusakan akibat serangan-serangan itu menyebabkan rumah sakit itu tidak berfungsi. Kondisi itu pun makin mengurangi layanan medis di kota yang dihantam pertempuran keras selama lebih dari 5 tahun tersebut. Rumah sakit M2 dan M10 berada di bagian Aleppo yang dikuasai pemberontak yang menentang Presiden Bashar al-Assad. Namun hingga kini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas serangan-serangan terhadap rumah sakit itu. Sherlon, majalah Playboy akan menampilkan model muslim yang mengenakan jilbab untuk pertama kalinya. Langkah yang dikritik sejumlah pihak. Wartawan Amerika Serikat, Noor Taghori, akan tampil dalam penerbitan Renegades bulan Oktober untuk menentang pandangan bagaimana orang harus bersikap dan bagaimana orang menjalani hidupnya. BBC Indonesia melansir, dengan mengenakan jaket kulit, celana jeans, dan sepatu olahraga, Taghori antara lain menentang anggapan bahwa wanita muslim bersikap selalu menerima atau tertekan karena memakai jilbab. Sejumlah pengguna media sosial yang mengikuti akun Instagram Noor mengkritiknya, namun sejumlah lainnya membelanya. Perempuan Arab keturunan Amerika berusia 22 tahun ini mengatakan, tujuannya adalah menjadi presenter berita pertama yang mengenakan jilbab di stasiun TV komersial Amerika. Noor bekerja di Newsy, jaringan video berita Amerika, dan juga membuat vlog, video blog di YouTube. Cedera Lun, dua murid sekolah dan seorang guru cedera dalam insiden penembakan di sebuah sekolah dasar di Townville, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Seorang remaja tersangka penembakan sudah ditangkap dan para murid lainnya berada dalam keadaan aman. CNN Indonesia melansir, para murid sempat diungsikan ke tempat yang aman di dekat sekolah. Penembakan terjadi sekitar pukul 13.00 siang, Rabu 28 September waktu setempat di SD Townville yang memiliki 286 murid. Pihak berwenang mengatakan cedera kedua murid dan guru tersebut tidak mengancam jiwanya. Bagaimanapun, kedua murid tersebut dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Para orang tua mendapat pesan tentang penembakan lewat SMS dan diminta untuk menjemput anak masing-masing. Cedralun, 5 terdakwa dewasa dan 1 terdakwa anak pemerkosa dan pembunuh YN siswi SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, akan mendengarkan vonis di Pengadilan Negeri Kelas 1B, Curup Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu hari ini. Kompas.com melansir, menurut rencana, sidang dengan 6 terdakwa itu digelar secara terbuka untuk umum. Hal tersebut disampaikan pejabat humas Pengadilan Negeri Kelas 1B Curup Rizwan Herafiansyah. Sidang vonis direncanakan terbuka. Untuk agenda sidang vonis pertama terdakwa anak di ruang sidang anak. Setelah itu, 5 terdakwa dewasa di ruang sidang 1. Dalam sidang vonis tersebut, pengadilan juga meminta bantuan kepolisian setempat guna mengamankan proses sidang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Kamis 29 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.